طريقة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار لا طويل فوق الحمار ليس ذلك أتاه جبريل وهو يلعب مع غلمان هذا انتهينا 261 حدثنا شيبان ابن فروق مئتين واحد وستين واحد وستين قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا مع الغلمان ثابت البناني عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان أنا أقرأ تتابعني نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال المصنف رحمه الله بركات الإمام مسلم رحمه الله dalam kitabnya كتاب الإيمان قال حدثنا شيبان بن فروخ berkata مسلم memberitakan kepada kami شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلامة dia berkata حماد بن سلامة menceritakan kepada kami قال حدثنا ثابت البناني memberitakan kepada kami ثابت البناني عن أنس بن مالك dari أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم datang kepadanya جبريل وهو يلعب مع الغلمان kala itu Nabi sedang bermain-main bersama anak-anak sebayanya ini terjadi ketika Nabi menyusu ya ketika Nabi SAW selepas menyusu 2 tahun kemudian berikutnya dia dididik di Bani Sa'ad diasuh oleh ibu susunya bernama Halimah kebiasaan Quraisy mereka meletakkan anak-anak mereka agar disusukan di pedalaman yang masih jernih udaranya bersih dan bahasanya masih baik belum tercampur bau sebagaimana di kota-kota besar yang datang padanya berbagai pendatang cuacanya tak sebaik yang di kampung perangai orang-orang yang datang pun demikian maka yang ada di pedalaman lebih baik udaranya lebih baik akhlaknya lebih baik bahasanya maka Nabi dipelihara sejak beliau disusukan sampai berusia 4 tahun di Bani Sa'ad pada salah seorang wanita yang berkah namanya Halimah ya As-Sa'adiyah dari Bani Sa'ad ketika Nabi sedang bermain-main bersama sebayanya, ya, fa akhadhahu fa sar'ahu fa shaqqa an qalbihi, maka Jibril datang yang memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW dibelah, ya, dadanya oleh Jibril. Fastakhrajal qalba, maka Jibril mengeluarkan hati Nabi SAW. Fastakhraja minhu 'alaqatan, maka dia mengeluarkan dari hati Nabi SAW 'alaqah. Ya, 'alaqah adalah bagian yang ada dalam hati yang merupakan tempat syaitan menggoda, memperdaya anak Adam. Maka diambillah hal tersebut. Qala hadza hadzu syaitani minka, dikatakan Jibril, inilah bagian syaitan yang ada padamu, ya, tempat syaitan datang untuk memberikan waswasa, bisikan, godaan yang terdapat dalam hati Nabi. Thumma ghasalahu, kemudian dicucilah hati tersebut, fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, dari wadah terbuat dari emas dengan air zamzam. Thumma la'amahu, kemudian Jibril kembali mempertautkan dada tersebut. Thumma a'adahu fi makani, kemudian Jibril mengembalikan Nabi pada tempat semula. Ini peristiwa dibelahnya dada Nabi yang pertama agar dia disiapkan menjadi Rasul. Dibuang daripada hatinya bagian, ya, tertentu yang di sana adalah tempat syaitan itu mempengaruhi anak Adam. Dan Nabi dadanya dibelah dua kali. Satu ketika sebelum menjadi Rasul, ketika berusia 4 tahun, ketika masih kanak-kanak di Bani Sa'ad. Yang kedua, sebelum dibawa ke langit, persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perintah salat. Berkata Muslim rahimahullah, wajaa al-ghilmanu yas'auna ila ummihi, yakni dhi'rahu, maka datanglah anak-anak berlari menuju ibu susunya, itu Halimah. Faqalu, mereka berkata, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad sudah dibunuh. Fastaqbaluhu, maka mereka pun mendatangi tempat Nabi Muhammad berada, di mana mereka menjumpai Nabi tadi. Di sana diambil oleh Jibril, wa huwa muntaqa'ul launi, dan wajah Nabi berubah, ya, karena kekhawatiran, ketakutan. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, perawi hadis ini, wa qad kuntu ara athara dhalika al-miqyati fi sadri, sungguh benar-benar aku masih bisa melihat bekas daripada, ya, apa yang diperbuat Jibril dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas Jibril membedah itu masih tampak oleh Anas bin Malik di dada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan, ya, dada laki-laki itu tidak aurat bagi laki-laki lainnya. Dari atas pusar seluruhnya tak menjadi aurat. Dari bawah lutut demikian pula tidak menjadi aurat. Menunjukkan bolehnya laki-laki memandang kepada dada laki-laki, ya, selama tidak dikhawatirkan munculnya fitnah dan syahwat. Inilah peristiwa yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, kemudian dicuci dengan air zam-zam hatinya setelah dikeluarkan daripadanya bagian tertentu yang tempat syaitan menggoda dan mempengaruhi anak Adam. Naam. Wajata? Fadhal. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريق بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. Berkata Muslim rahimahullah, Harun bin Sa'id Al-Aili memberitakan kepada kami, dan dia berkata Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Ibnu Wahab berkata Sulaiman itu Ibnu Bilal memberitakan kepada kami, dia berkata Syarik bin Abdullah bin Abi Namir memberitakan kepada kami, dia berkata aku mendengar Anas bin Malik memberitakan kepada kami ya, tentang malam dimi'rajkannya Nabi, diisra'kannya Nabi, diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bah, dari Masjid Ka'bah, maksudnya Masjidil Haram. Annahu ja'ahu thalathatu nafarin, bahwasanya datang kepadanya tiga ya makhluk, itu para malaikat. Qabla an yuha ilaih, sebelum diwahyukan kepadanya, wa huwa na'imun fil masjidil haram, dan dia dalam keadaan tidur di masjidil haram. Wa saqal haditha bi qissatihi nahu hadithin hadithi thabit al-bunani wa qaddama fihi syai'an wa akhar wa zala wa naqas. Kemudian dalam riwayat ini disebutkanlah sebagaimana apa yang terdapat dalam hadis ya thabit al-bunani, dan di sana ada lafaz yang didahulukan, ada yang dikebelakangkan, ada yang ditambah dan ada yang dikurang. Kata-kata wa huwa na'imun fil masjidil haram, ketika dia tidur di masjidil haram, inilah dalil sebagian daripada ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ya diisra mi'rajkan dalam keadaan bermimpi, bukan ya dengan fisiknya, bukan dengan dirinya, tetapi ini adalah hal yang marjuh, yang rajih, yang benar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan dengan dirinya seluruhnya utuh, dengan jasadnya dan dengan ruhnya, bukan hanya bermimpi semata. Itu yang lebih benar, riwayat itu yang lebih benar. Sebagian menggabungkan riwayat ini dengan riwayat yang lain sehingga mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu diisra mi'rajkan dalam tidurnya, dalam keadaan bermimpi, kemudian datanglah dalam bentuk kenyataan yang sebenar-benarnya setelah dia bermimpi. Pada part kedua wallahu taala alam, itu yang lebih rajih, itu yang dipilih oleh kebanyakan para ulama berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat bahwasanya Nabi diisra mi'rajkan dengan seluruh dirinya, ruh dan jasadnya, bukan hanya dalam mimpi saja, dengan ruhnya saja. Naam. Qala wa haddathani Harmalatu bin Yahya At-Tujibi qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malik qala kana Abu Dzar yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala furija saqfu baiti wa ana bi Makkah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Harmalah bin Yahya At-Tujibi memberitakan kepadaku, dia berkata Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, dia berkata Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, Anas berkata kana Abu Dzar yuhaddits, adalah Abu Dzar meriwayatkan. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bukan dia dengar langsung dari Nabi, tapi dari Abu Dzar. Kana Abu Dzar yuhaddits, adalah Abu Dzar memberitakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda furija saqfu baiti, dibukakan atap rumahku, wa ana bi Makkah, ketika aku di Makkah. Ini dalil yang mengatakan bahwa Nabi itu dinaikkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan dari sisi masjidnya, tapi dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar masjid. Bukan di sisi bangunan yang mengelilingi Ka'bah, tapi dari luar bangunan yang mengelilingi Ka'bah. Dan ini yang sahih, ini yang benar. Ya, dari situlah ulama mengatakan bahwasanya yang maksudkan dengan Al-Masjidil Haram bukanlah Ka'bah dan bangunan yang mengelilingi saja, tapi seluruh tempat yang ada di kota Mekah yang masuk ke dalam batasan tanah haram. Karena Nabi SAW diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram bukan dari sisi bangunan masjid itu, tapi di luarnya, dari rumahnya. Sehingga Nabi mengatakan, dibukakan atap rumahku ketika aku di Mekah. Naam Syekh. Panazala Jibril alaihissalam paparoja sodari summa ghasalahu min ma'in zamzam summa ja'a bitasqin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'abrogoha fi sodari summa atbaqahu summa akhaza biyadi fa'aroja bi ilas sama. Kasih buka. Panazala Jibril, dari itu turunlah Jibril, dari atap yang dibuka itu turunlah Jibril. Faroja sadri, ya, maka dia membelah dadaku. Ini yang tadi saya sebutkan yang kedua. Tsumma ghasalahu min ma'i zamzam, kemudian dicuci dari air zamzam hati tersebut. Tsumma ja'a bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian didatangkan dengan satu wadah, ya, yang dia terbuat dari emas yang dalamnya penuh dengan hikmah dan iman. Fa'afraghaha fi sadri, maka hikmah dan iman tersebut dituangkan ke dalam dadaku. Kemudian thumma atbaqahu, kemudian Jibril kembali menutupkan dadaku. Thumma akhadha biyadi fa'arraja bi ila sama, kemudian Jibril meraih tanganku dan membawaku ke langit. Nah, falamma ji'na as-samaa'a dunya qala Jibril alaihi salam li khazin as-samaa'i dunya iftah qala man hadha qala hadha Jibril qala hal ma'aka ahadun qala na'am ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala fa ursila ilayhi qala na'am fa fataha qala falamma 'alauna as-samaa'a ad-dunya فَإِذَا رَجُلٌ أَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَأَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَابْنِ الصَّالِحِ وَقَالَ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ صَلَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ أَنْ يَمِينِهِ وَأَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي أَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ قَالَ فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتحها. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, falamma ji'na sama'a dunya. Jadi dalam riwayat ini tak diceritakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Langsung diceritakan perjalanan Nabi di bawah Jibril ke langit. Jadi yang namanya kisah Isra Mi'raj hadisnya banyak sekali, tapi riwayatnya sebagian ada yang maju, sebagian ada yang mundur, ada yang dimajukan beberapa lafaznya, dimundurkan, ada yang ditambah, ada yang dikurang, tapi banyaknya itu menunjukkan memang dia peristiwa yang mutawatir ada. Di sini tak diceritakan peristiwa Nabi SAW naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi pada kisah yang kita bacakan sebelumnya disebutkan Nabi mengendarai buruk hewan yang dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada, lebih kecil daripada bighal, ya lebih besar daripada keledai. Jadi itu pada riwayat yang pertama. Riwayat ini langsung dikatakan, ya fa'arajabi ila sama, maka Jibril membawa saya ke langit. Falamma ji'na sama'a dunya, manakala kami tiba di langit dunia, jadi perjalanan Nabi ke langit bukan lagi dengan buruk tapi dengan Jibril. Manakala kami datang, ya, ke langit dunia, berkatalah Jibril, qala Jibril li khazinis sama'i, berkata Jibril kepada penghuni langit ad-dunya, di dunia, langit dunia, iftah, bukalah. Qala man hadha, siapa ini? Qala hadha Jibril, kata Jibril, ini Jibril. Qala hal ma'aka ahadun, apakah bersamamu seorang? Ini menunjukkan dia berada dalam, ya, sisi dalam pintu langit, sehingga dia tidak tahu apa yang ada di luar pintu langit. Sehingga dia bertanya, apakah bersamamu seseorang? Qala na'am, kata Jibril, ya ma'iyya Muhammad, aku datang bersama Muhammad. Qala fa'ursila ilaihi, dia bertanya, apakah sudah disampaikan kepadanya risalah, sudahkah dia menjadi rasul? Ini menunjukkan berita tentang Nabi menjadi rasul sudah masyhur di atas langit, diketahui oleh para malaikat, tapi mereka tak tahu waktunya kapan. Bahkan para nabi-nabi pun telah mengetahui tentang Nabi Muhammad akan menjadi nabi yang terakhir. Bahkan Allah telah mengambil sumpah kepada para nabi untuk beriman dengannya bila mana dia diutus di tengah-tengah mereka. Maka dijawab Jibril, ya fafataha, dibukakanlah olehnya pintu langit. Qala falamma alawna sama'ad dunya, manakala kami naik di atas langit ke dunia itu, fa ina rajulun an yaminihi aswidatun, kami lihat seseorang di bagian kanannya aswidatun, ada rombongan orang-orang yang banyak, wa an yasari aswidah, sebelah kirinya juga banyak rombongan orang-orang yang banyak. Qala fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik, jika dia melihat ke arah kanannya dia tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, bila mana dia melihat ke arah kirinya dia pun menangis. Qala faqal marhaban, berkata para haditsnya Budar, berkata ya laki-laki itu, yaitu yang dilihat mereka menangis jika melihat ke kiri, ketawa ketika melihat ke kanan, marhaban bin nabiyyis salih wa bil salih, dia berkata menyambut Nabi, selamat datang dengan anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Qala qultu, berkata para hadis, aku berkata kepada Rasulullah, ya Jibril, man hadha, siapakah ini Jibril? Qala hadha Adamu alaihi salam, kata Jibril, inilah Adam alaihi salam. Wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu bani, rombongan yang kau lihat bagian kanan dan bagian kirinya dari jamaah dan orang banyak, itulah semua keturunannya. Fa ahlul yamini ahlul jannah, bagian sebelah kanannya itulah anak keturunannya yang menjadi penghuni surga. Jika dia melihat ke arah kanannya dia pun tertawa gembira. Wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nar, jika dia melihat ke arah kirinya yang banyak, itulah mereka rombongan ahli neraka. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik, kalau dia melihat ke kanan dia tertawa, dia merasa bersyukur dengan keturunan yang masuk surga. Wa idza nadhara qibali shimalihi baka, jika melihat ke arah kirinya dia menangis melihat keturunan yang masuk ke dalam neraka. Qala thumma arja bi Jibril hatta ila as-sama'i tsaniyah hatta ati as-sama' hatta atas sama tsaniyah, kemudian Jibril membawaku sampai Jibril datang ke langit kedua. Fa qala li khazinha, dia kembali berkata kepada ya langit yang kepada para malaikat yang menjaga langit kedua, iftah, bukakanlah. Qala fa qala lahu khazinuha mithla ma qala khazinus sama'i dunya, fa fatah, maka kembalilah malaikat di langit kedua bertanya kepada Jibril sebagaimana yang ditanyakan oleh yakni malaikat-malaikat ada di dalam langit pertama. Kemudian dibukakanlah pintu langit tersebut. Al-Ikhwatul Kiram, sudah jam 6. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Hadis ini masih panjang, hadis tentang Isra Mi'raj dari jalur lainnya. Tak apa, sedikit demi sedikit. Ya, yang penting kita istiqamah. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.